بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. إذا السماء انشقت. Apabila langit terbelah. وأذنت لربها وحقت. Dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya patuh. Dan apabila bumi diratakan, dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya, dan menjadi kosong, dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya patuh. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemuinya. Maka adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Dan dia akan kembali kepada keluarganya yang sama-sama beriman dengan gembira. Dan adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah belakang, maka dia akan berteriak, celakalah aku. Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka. Sungguh, dia dahulu di dunia bergembira di kalangan keluarganya yang sama-sama kafir. Sesungguhnya dia mengira bahwa dia tidak akan kembali kepada Tuhannya. Tidak demikian. Sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Maka aku bersumpah demi cahaya merah pada waktu senja. Fala uqsimu bisyafaq wal laili wama wasaq. Demi malam dan apa yang diselubunginya. Wal qamari idza tasaq. Demi bulan, apabila jadi purnama. Sungguh, akan kamu jalani tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Maka mengapa mereka tidak mau beriman? Dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka tidak mau bersujud. Bahkan orang-orang kafir itu mendustakannya. Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka. فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Maka sampaikanlah kepada mereka ancaman azab yang pedih. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Mereka akan mendapat pahala yang tidak putus-putusnya.